Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Mustamir, kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih ad-duraril bahiyah fi masail fiqhiyah al-allamah Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan berkaitan tentang kitab an-nikah. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab ar-radha. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, babu ar-radha. Ar-radha yukalu kadhalik ar-ridha. Yukalu kadhalik ar-ridha. Ar-ridha yaitu seorang bayi yang menyusui, bayi yang disusui oleh wanita yang lain. Jazakallah khair. Bayi yang disusui oleh orang lain sampai ke usus bayi. Wa ismun li husulil labanil mar'ah fi mi'datit tifl bi ayyi wasilatin kana. Bahwa ar-radha'ah yaitu satu nama yang di mana susu wanita, air susu wanita yang diminum dan sampai ke ususnya bayi, bi ayyi wasilatin kana, dengan wasilah apa saja. Ar-radha di sini atau ar-ridha, fahuwa masyru', dengan dalil Al-Quran wa sunnah wa ijma' para ulama. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na awladahunna. Dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah, yakni seorang bayi yang menyusui sampai 5 kali susuan. Dan juga di dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yuhramu min ar-radha'ah ma yuhramu min an-nasab. yahrumu min ar-radha'ah ma yahrumu min an-nasab. Dan susuan di sini diperbolehkan seseorang ketika di sana lil hajah. Contohnya seseorang mempunyai bayi yang di mana si ibunya sedang menderita sakit. Atau tidak keluar air susunya, sakit. Maka diperbolehkan untuk disusui oleh wanita yang lain. Dan dikatakan oleh para ulama, ini wanita yang lain yang sedang menyusui. Wanita yang hamil, kemudian keluar air susunya. Nah, karena al-aghlab, kebanyakan bahwa wanita yang tidak hamil ataupun wanita yang belum menikah itu belum keluar air susunya. Dengan ini bahwa dikatakan oleh para ulama bahwa hikmah ketika wanita mengalami menstruasi haid itu ketika dia hamil, kebanyakan wanita yang hamil itu tidak haid. Kemudian ketika dia melahirkan bayi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwa darah haid tadi berubah menjadi air susu. Berubah menjadi air susu ASI. Nah. Sehingga kebanyakan wanita yang hamil itu tidak haid. Wanita yang hamil kebanyakan itu tidak haid aghlab. Tayyib. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, innama yathbutu hukmuhu bi khamsi radha'atin. Bahwa menyusui jenis orang bayi yang disusui oleh wanita yang lain, yathbutu hukmuhu, bahwa dia sabit hukumnya bi khamsi radha'at, apabila 5 kali susuan. Bahwa syarat dalam menyusui, karena apabila sudah 5 kali susuan dan kurang dari 2 tahun, maka si ibu yang menyusui menjadi ibunya. Perempuan yang menyusui bayi tadi menjadi ibunya. Suaminya menjadi bapaknya. Anak-anak si ibu tadi menjadi saudara-saudaranya. Sebagaimana yang dalam hadis Nabi SAW yang nanti kita akan sebutkan, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Nah, syarat dari radha'ah yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Masyaukani rahmatullahi taala alaih, bihamsi radha'at, dengan 5 kali susuan. Dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah mengatakan, dalam hadis Aisyah bahwa Aisyah mengatakan, coba kasih tahu jangan berisik gitu. Baik, kita teruskan kembali bahwa dalam hadis Aisyah mengatakan bahwa ketika turun Al-Quran itu dalam menyusui 10 kali susuan, maka menjadi mahram 10 kali susuan. Thumma nusikhna, kemudian mansukh bi khamsi ma'lumat, dengan 5 kali susuan sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ditetapkan bahwa susuan yang menjadi mahram adalah 5 kali susuan. Nah, ini syarat yang pertama. Dan 5 susuan di sini dikatakan oleh para ulama, dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, yaitu seorang bayi yang menyusui, kemudian terus-menerus menyusui sampai dia meninggalkan dengan sendirinya. Sampai kenyang. Si bayi tadi sampai kenyang. Tidak dicabut. Sedang menyusui tiba-tiba dikagetkan dengan suara, misalkan ada suara sesuatu, suara pintu, kaget sehingga terlepas susuannya. Nah, ini tidak dihitung. Yang dihitung yaitu seorang bayi yang menyusui terus-menerus sampai dia meninggalkan dengan sendirinya kenyang. Kalau berhenti sebentar, para ulama mengatakan jais. Misalkan nafas dulu si bayi tadi ketika menyusui, lepas sebentar nafas, menyusui lagi. Kemudian setelah itu kenyang, sudah dia. Maka dihitung 1 kali susuan. Bikhtiarihi, dengan keinginannya, yaitu dia menyusui sampai kenyang. Maka itu dihitung 1 kali susuan. Itu pagi hari, misalkan. Kemudian sore, menyusui lagi. Nyusuin dia sampai kenyang. Tidak dicabut ataupun tidak kaget dan sebagainya. Setelah selesai dia kenyang, 2. Kemudian besok menyusui lagi. Sampai 5 kali susuan, maka yes butuh hukum. Maka bayi tadi menjadi mahram bagi si ibu, si ibunya tadi. Menjadi ibu yang menyusui, perempuan yang menyusuinya menjadi ibunya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yaitu bayi yang menyusui qabla al-fitan, sebelum bayi tadi disapih, atau sebelum bayi tadi, sebelum umur di bawah 2 tahun. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Ummu Salamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuharrimu minar ridha illa ma fataqa al-am'a wa kana qabla al-fitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak diharamkan dari susuan illa kecuali ma fataqa al-am'a, yaitu air susu yang sudah mencapai usus. Kalau sedikit ditetesin sedikit, tapi sampai dia, apabila dia sampai kenyang sampai ke dalam ususnya, maka dihitung 1 kali susuan. Wa kana qabla al-fitan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan sebelum disapih. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la radha illa fi al-hawlain, tidak ada tidak ada susuan, yakni tidak menjadi mahram illa kecuali fi hawlain, 2 tahun. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada ayutimma ar-radha'ah. Sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa yang dianggap umur bayi itu paling sedikit 6 bulan yang dikandungnya di dalam perut ibunya kemudian lahir. kalau kurang dari 6 bulan kebanyakan keluar tidak dalam keadaan hidup. Nah, aksar kebanyakan 9 bulan. 8 ada, 7 ada, paling sedikit 6 bulan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidatu yurdi'na haul auladahunna haulaini kamilain. 2 bulan. Nah, 1 tahun 12 bulan. Dikali 2 24 sisanya 6 bulan. Itu umur yang minimal bayi terlahirkan. 6 bulan. Baik. Innama yasbutu hukmuhu bi khamsi rad'at. Ma tayakuni wujudil laban. Ma tayakuni wujudil laban disertai keyakinan terdapatnya air susu. Jelas terdapat air susu ibu. Apabila sudah jelas keyakinan dan 5 kali susuan, maka di sini yasbutu hukmuhu. Syarat yang pertama yaitu 5 kali 2 bulan kurang dari 2 tahun atau 2 tahun atau kurang. Kalau lebih dari 2 tahun itu tidak menjadi la yasbutu hukmuhu. Nah. Karena yang yasbutu hukmunya itu qabla al-fitan. Karena bayi biasanya disapi itu ketika umur 2 tahun. Yani sudah tidak menyusui lagi. Nah. Innama yasbutu hukmu bi khamsi rad'atin ma'a tayaqquni wujuhil laban indakum ma'ahu mata. Hah? Mata. Ada yang ma'a enggak? Ada yang ma'a? Sebagian ushul ma'a. Sebagian ushul ma'a. Ma'a tayakun, tapi arti yang pas ma'a. Nah, yakni disertai keyakinan terdapatnya susu, air susu. Disertai keyakinan terdapatnya air susu. Ma'a tayakuni wujuhil laban wa qawni radhi qabla al-fitan. Dan bayi yang menyusui adalah sebelum disapih. Sebelum 2 tahun. Qala rahmatullahi ta'ala alaih. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bin nasab. Dan susuan itu mengharamkan apa saja yang diharamkan karena nasab. Hal ini sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Yahrumu minar rada'a ma yahrumu minan nasab. Bahkan dikatakan oleh para ulama ini merupakan kaidah. Yahrum minar rada'a ma yahrum minan nasab. Yani perempuan yang disusui bayi tadi menjadi ibunya. Suaminya menjadi bapaknya. Anak-anaknya menjadi saudara-saudaranya. Saudara ibunya menjadi paman-pamannya atau bibi-bibinya. Dan juga saudaranya dari suami dari perempuan tadi. Yahrumu minar rada'ah ma yahrumu minan nasab. Nah, ini dari segi nasabnya saja. Dan bayi yang disusui itu tidak mendapatkan warisan. Dia yahramu hanya dikarenakan susuannya tadi. Bahkan dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan afidahullah ta'ala, tidak wajib untuk menafkahinya. Dan juga tidak mendapatkan harta waris. hanya haram dari nasab. Yahramu minar radha'ah ma yahramu minan nasab. Wa yuqbalu qaulul murdi'ah. Sekarang ada permasalahan, yaitu apabila datang seorang perempuan yang mengatakan bahwa kamu telah disusui oleh saya ketika masih bayi. Apakah persaksiannya di sini diterima atau tidak? Dikatakan oleh para ulama, bahkan dikatakan juga oleh Imam Syaukani, yukbal, diterima. Walaupun dia sendiri, yukbal, qaulul murdi'ah. Dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Uqbah bin Harith ketika menikah dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab, faja'at imra'atun faqalat, ketika Uqbah bin Harith menikah dengan Ummu Yahya, datang seorang perempuan. Faqalat, mengatakan, qad arda'tukuma, aku dulu pernah menyusui kalian. Jadi dua-duanya, baik Uqbah dan juga Ummu Yahya. Fasa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian Uqbah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kaifa wa qad qila, bagaimana dan itu sudah dikatakan bahwa Nabi mempercayainya. Fa faraqahuma, kemudian Nabi memisahkan keduanya dan Uqbah menikahi wanita yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa persaksian wanita walaupun dia sendiri maka diterima apabila wanita tadi terpercaya, jujur, bisa dipegang omongannya. Dan seseorang menanyakan, kapan kamu menyusui bayi itu? Menyusui dia kapan? Apakah ada yang melihat dari saudara-saudaranya atau yang lain? Dia menceritakan, dulu ketika bayi ibunya sakit seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maka ketika ternyata suami istri tadi, ini susuannya dan menjadi saudara, nah, sehingga dipisahkan sebagaimana Nabi SAW memisahkan Uqbah dengan istrinya. Dan Uqbah menikahi wanita yang lain. Qala wa yajuz irda'ul kabir walau kana dha lihyatin li tajwijin nazar. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, diperbolehkan ini menyusui seorang yang sudah besar walau kana zalih yatin, walaupun orang tadi sudah besar, sudah punya janggut, sudah balig, li tajwijin nadhar, agar dia bisa melihat ibu susuannya. Hadis ini sebagaimana kisahnya Salim, dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'at Sahlah bintu Suhail. Sahlah bintu Suhail, seorang sahabiyah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina. Sesungguhnya Salim maula Abi Hudzaifah, budak yang diberdekakan oleh Abu Hudzaifah, ma'ana fi baitina, bersama kami di rumah kami. Wa qad balagha ma yablughur rijal, dan dia sudah balig sebagaimana baliknya seorang lelaki. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ardi'ihi tahrumi alaih. Suilah dia, maka dia akan menjadi mahram bagimu. Hadis ini dalil menunjukkan tentang diperbolehkan menyusui seorang yang sudah besar lihajah, dan kisahnya sama seperti kisahnya Salim. Dan juga dipermisalkan oleh para ulama contoh seseorang ketika dalam peperangan mendapatkan seseorang, apa, dalam peperangan ada seseorang yang sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Nah, dia berniat untuk mengambilnya. Mengambilnya agar leluasa di rumah dan bunda menjadi mahram bagi istrinya, diperbolehkan untuk diberikan air susu dari istrinya tadi. Dan juga sama halnya seperti kisah Salim. Khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini, sehingga para ulama menyebutkan, nah ini, apabila kisahnya seperti kisah Salim boleh, apabila kisahnya yakni seseorang agar dia bisa mahram disusui, susunya tadi jadi dengan disimpan di gelas. Nah, dengan alat yang sekarang dijual bebas, alat untuk disusui kemudian di gelas diminumkan laki-laki tadi, sehingga perempuan tadi bisa menjadi ada mahram dengan lelaki tadi. Fahadama ya juz. Sehingga para ulama menyebutkan apabila kisahnya sama seperti kisah Salim, fahada jais. Nah, fahada jais. Nah, contohnya seseorang punya tadi anaknya tidak apa, seorang anak yang tidak punya kerabat sama sekali, sana kemari diambil. Nah, agar dia leluasa istrinya bisa menjadi mahram, maka diberikan air susunya tadi. Nah, agar menjadi mahram. Dan kisahnya seperti kisah Salim sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, wa yajuz irda'ul kabir walau kana dalihiyatin, sudah balik, sudah punya janggut, li tazwijin nadar. Nah, bisa melihat ibu susuannya menjadi mahram, fahada jais. Sehingga dalam permasalahan ini, yakni kehati-hatian para ulama bahwa agar tidak meluas, yakni boleh menyusui walaupun sudah besar, yakni bahkan menjadi mahram, yakni sehingga orang asal-asalan. Udah susuin saja. Akan tetapi kalau kisahnya sama seperti kisah Salim, fahadha jais, dan juga sebagaimana yang tadi disebutkan. Nah, caranya itu tadi dimasukkan ke dalam gelas kemudian diminumkan. Nah, apabila kisahnya sama seperti kisah Salim sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperintahkan oleh Nabi sallallahu untuk diberikan air susunya kemudian menjadi mahram bagimu. Mahram bagimu. Nah, karena sebagian orang dalam permasalahan seperti ini bergampang-gampangan. Seorang ingin keluar kota atau haji, sehingga tidak ada mahram. Nah, sehingga gimana caranya ya? Ada mahram yang akan tapi tidak mau, sehingga mencari laki lain susukan. Kamu minum susu ini, maka tadi menjadi ibunya. Anak tadi menjadi yang disusui menjadi anaknya, sehingga safar bersama. Fahada mayajus, fahada mayajus. Yang membolehkan adalah apabila kisahnya sama seperti kisahnya Salim. Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang ar-rida'ah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk bab tentang al-halalah. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi lana subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.